Mitra bisnis, ratusan tempat usaha di sejumlah kawasan kota di Jakarta disegel Pemda karena dianggap menyalahi peruntukan. Akibatnya, banyak sektor usaha kecil menengah yang dirintis masyarakat dari nol selama belasan tahun kini terancam bangkrut. Padahal, masyarakat sering didorong untuk berwirausaha. Ketidakjelasan langkah Pemda ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha, tapi juga menutup lapangan pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan artis yang juga pengusaha, Minati Atmanegara. Mbak Minati, bagaimana komentar Anda? Saya agak kurang memahami kebijakan yang benar tuh yang seperti apa ya, terus terang. Tapi kadang-kadang memang agak-agak membingungkan ya. Di satu pihak mungkin kita usaha sudah mengurus segala macam izin agar supaya nantinya di kemudian hari hal seperti itu tidak terjadi, tidak ada penyegelan. Tetapi nanti tiba-tiba ada penyegelan. Jadi sebenarnya yang berkuasa di sini itu siapa? Yang mana, pihak yang mana? Kalau kayak gitu kan kita nggak ada kekuatan hukum sama sekali. Jadi apa gunanya kita dari awal mengurus segala macam izin kalau toh akhirnya disegel juga? Jadi simpang siur gitu kan? Kalau kita perhatikan kan ini sebetulnya simpang siur. Harusnya kan dari pemerintah itu kan sudah sepakat kalau mereka yang sudah mengurus izin berarti sudah dapat izin, kalimatnya kan itu kan. Kalau kita mengurus izin dan semua surat izin sudah dapat berarti kita sudah diberi izin untuk membuka usaha itu. Nah kemudian ada lagi tiba-tiba penyegelan, salahnya di mana? Kalau saya bilang sih koordinasi di atasnya yang salah. Yang jadi korban adalah para pengusaha ini. Kalau sesama instansi di Pemda seperti nggak sejalan, ini menunjukkan apa ya, Mbak? Ketidaksepakatan orang-orang yang memberikan izin maupun yang urusan yang menertibkan. Itu kan harusnya satu paham dong. Satu paham yang seperti apa sih yang tidak, daerah yang seperti apa sih yang tidak boleh dipakai usaha. Itu harus ada kesepakatan sehingga kerjasama antara yang memberi izin dengan bagian yang penyegelan itu satu suara, satu bunyi, tidak semena-mena seperti itu. Kalau saya ngelihatnya seperti itu dan akhirnya para pengusaha ini yang akhirnya dirugikan. Nggak bisa doang berdiri sendiri yang bagian ngurus izin, ngurus sendiri, punya pandangan sendiri, punya aturan sendiri, kemudian yang menertibkan seenak-enaknya menyegel karena dia juga punya pendapat sendiri. Terus ini mau dikemanain gitu nih. Kan aneh gitu kalau saya lihat sih aneh banget. Ini bisa mempengaruhi iklim usaha nggak? Ini sangat membingungkan dan saya lihat kemungkinan ini hanya terjadi di Indonesia aja ya. Di tempat lain ini tidak akan terjadi kalau di negara lain. Alangkah tidak bijaknya ya aparat-aparat di atas gitu ya. Ini emang harus ditertibkan dari akar-akarnya semuanya nih harus ditertibkan kok. Memang orang-orang yang di atasnya juga nggak memberi contoh yang baik sih kepada kita-kita rakyat di bawah gitu. Emang ini udah di Indonesia emang udah agak-agak membingungkan juga sih. Kalau saya lihat sih seperti itu, serba nggak jelas. Yang mana yang harus kita taati, yang mana harus kita ikuti, itu kita kadang-kadang membingungkan. Demikian Minati Atmanegara dan saya Rizal Andika.